Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Masyiral ahibbah rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari yang mulia ini terkait dengan mencontoh, wahai anakku, contohlah, teladanilah orang-orang yang salih. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuat banyak kisah keteladanan para nabi, para rasul, dan orang-orang salih dan salihah. Di sisi lain juga, Al-Quran dan Sunnah menyebutkan, menjelaskan orang-orang, sifat dan perilaku orang-orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh Allah, serta sebab atau apa yang akan mereka dapatkan dengan sebab jeleknya mereka, menentangnya mereka kepada Allah SWT dan Rasulnya. Dan Al-Quran berisi tafsir wal ingdar, berisi berita gembira dan peringatan. Seperti itu ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah SWT menyebutkan Ahlul Jannah, penghuni surga beserta sifat yang menyebabkan mereka masuk dalam surga, Allah sebutkan pula tentang Ahlun Nar, penghuni neraka, serta sifat yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Allah SWT berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu hambaku bahwa aku Allah adalah Zat al-Ghafur ar-Rahim, Zat yang pengampun dan penyayang. Dan beritahu hambaku bahwa azabku, siksaku adalah siksa yang pedih. Ini salah satu contoh bahwa ayat-ayat Al-Quran berisi at-tabshir wal-indar, berita gembira dan berupa peringatan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kebaikan terkadang sulit untuk dilakukan oleh seorang ketika kebaikan tadi tidak ada yang meneladaninya, tidak ada yang mencontohnya, tidak ada yang mencontohkannya. Ketika kebaikan tadi ada yang mengawalinya, ada yang mencontohkannya, maka orang-orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah terdorong, tertarik untuk mencontohnya. Makanya sangat besar pahala bagi orang yang menjadi teladan dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Barang siapa yang menjadi teladan yang baik, memberi contoh dengan contoh yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. kamu kalau melakukan kebaikan, kemudian kamu dicontoh oleh orang lain, kamu mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kamu dalam kebaikan. Tanpa berkurang pahala mereka-mereka yang mengikuti kamu. Di sini faedahnya seorang ketika menjadi teladan dalam kebaikan. Dan ini pula di antara doa kaum mukminin yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Di mana orang yang beriman di antara doanya waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami teladan bagi orang yang bertakwa. Imam di sini panutan, teladan, figur contoh bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang menjadi teladan dalam kebaikan tadi akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya pembahasan ini sangat luas dan tidak mungkin kita bisa mengambil semua pembahasan. Namun sekelumit yang insya Allah akan kita sebutkan nanti dari kisah-kisah salaf kita akan menginspirasi kita dan akan mendorong kita untuk bagaimana kita mengikuti jejak mereka. Di antara yang akan kita sebutkan adalah kisah sebagian para nabi, kisah sebagian sahabat, dan kisah sebagian as-salaf as-salih. Di antara sifat orang-orang salih adalah mereka istiqomah di atas agama Allah. Mereka tetap kokoh di atas agama ini, seperti apapun ujian dan cobaan. Seperti apapun ujian dan cobaan, mereka lebih memilih meninggal daripada mereka murtad, meninggalkan Islam. Inilah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, wanita Islam pertama yang mati syahid dalam mempertahankan agama Allah ketika dia disiksa oleh kaum musyrikin agar murtad dari Islam. Dia tetap bertahan. Kemudian dia dibunuh oleh Abu Jahal. Sehingga Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir adalah wanita pertama yang mengorbankan nyawanya demi Islam. Kokoh. Meskipun di bawah siksaan orang-orang yang jahat. Padahal apa salahnya mereka? Apa salahnya Sumayyah? Apa salahnya para sahabat Nabi? Mereka tidak merampok harta orang-orang Quraisy waktu itu. Tidak menyakiti fisik mereka. Tidak ada kesalahan kecuali karena mereka menyatakan beriman kepada Allah. Jadi menurut orang-orang kafir, ketika ada seorang masuk Islam, dianggap melakukan kejahatan dan telah bertentangan dengan adat istiadat nenek moyang. Bagi mereka, ketika seorang masuk Islam adalah kejahatan yang tidak terampuni. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, ketika menyebutkan kisah Ashabul Ukhdud, itu orang-orang yang mereka dibakar di parit, yang menyala-nyala. Di saat mereka tidak mau murtad, tidak mau keluar dari Islam, tidak mau murtad, maka mereka didorong ke dalam api yang menyala-nyala dan mereka meninggal dalam keadaan syahid. Mereka tidak punya kesalahan kecuali karena mereka beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah orang-orang kafir menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena orang-orang ini beriman kepada Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kisah Ashabul Ukhdud terjadi, peristiwa itu terjadi sebelum ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan pula dalam sunnah. Di mana mereka orang-orang yang lebih memilih mati daripada mereka murtad dari Islam. Menunjukkan ketegaran mereka dalam memegang teguh Islam ini. Ketika ada seorang ibu menggendong bayinya dan akan masuk ke dalam api yang memang mereka yang tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, harus masuk ke dalam api. Baik sukarela ataupun dipaksa. Ketika ada seorang membawa bayinya, masih kecil, bayi tadi belum bisa bicara. Ketika dia akan masuk ke dalam api tadi, dia mundur kembali. Kasihan anaknya, kalau dia mati gak apa-apa, tapi bagaimana anaknya? Tapi anaknya masih bayi mengatakan kepada ibunya, ya, isbiri ya ummah, bersabarlah kamu wahai ibuku. Mendengar anaknya mengatakan seperti itu, padahal bayi masih kecil belum bisa berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi tadi bisa bicara dengan mengatakan isbiri ya ummah, bersabarlah engkau wahai ibuku. Maka sang ibu bermantap kemudian memilih meninggal syahidah daripada harus murtad dari Islam. Sekarang barakallahu fikum, terkadang tidak ada paksaan apapun. Yang ada adalah seorang terkadang ekonominya sempit, sulit, kemudian dia mengambil jalur pintas. Akhirnya ada tawaran murtad, ya dia menerima tawaran tadi. Yang penting perut ini terisi. Yang penting saya bisa makan. Kalau saya Islam terus, bagaimana saya akan makan? Kemudian dia murtad dari Islam. Menunjukkan rapuhnya keyakinan orang tadi. Ini gak dipaksa. Gak ada paksa, gak ada yang menyiksa. Hanya terdorong oleh ketidaksabaran dia dalam usaha, merasa ya rezekinya seret, kemudian dia mengambil jalur pintas, kemudian dia murtad dari Islam, ya ingin mencari sesuap dua suap nasi melalui apa namanya agama yang lain. Wallahualam. Masyiral ahibba rahimakumullah. Orang-orang yang mereka sedang menghadapi ujian yang berat dari orang-orang jahat, mereka butuh untuk kita besarkan hatinya, butuh untuk kita kemudian memberi support agar mereka tetap istiqomah di atas agama Allah. Ketika Nabi melihat Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa oleh kaum musyrikin, dan memang kaum muslimin waktu itu sedikit, tidak ada kekuatan untuk melawan, dan jihad belum disyariatkan waktu itu, kondisi muslimin sangat minim, sedikit. Tapi bagaimana Rasul menghibur keluarga Ammar bin Yasir yang sedang menghadapi siksaan yang berat dari kaum musyrikin? Rasul mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Dalam kondisi seorang menghadapi ujian yang berat, orang-orang seperti tentu butuh sekali ada orang yang memberikan perhatian, doa dan support agar tetap istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Muhammad, ketika Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat Rasul yang masyhur, ditertawan oleh pasukan Romawi. Abdullah ibn Hudzafah ini sahabat yang terkenal. Ketika dia tertawan oleh pasukan Romawi, dibawalah dia kepada sang raja. Diberitahu bahwa ini sahabat Muhammad. Maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditawari, wahai Abdullah, ikutilah agama kami. Anda akan kami nikahkan dengan putri kami, dan Anda akan kami beri sebagian dari kekuasaan kami. Apa tidak ngiler? Hah? Apa tidak silo? Seorang ditawari ya untuk menikah dengan putri raja dan akan diberi sebagian dari kekuasaan. Kata Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Kisah ini disebutkan Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Saya sebutkan secara ringkas seperti itu kisahnya. Beliau mengatakan, seandainya seluruh harta orang Romawi kamu kumpulkan untuk diberi kepada saya, kemudian saya meninggalkan Muhammad, tidak akan saya tinggalkan. Oh, berarti orangnya tetap istiqomah. Ketika dibujuk dengan hal yang menyenangkan tidak mau, maka dia beralih. Ya, Raja Romawi beralih kepada ancaman. Dia menyuruh kepada ya para pengawalnya, gantung dia, ikat dia di tiang gantungan. Diikatlah tubuh Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Kemudian sang raja memerintahkan tukang panahnya untuk memanah di sekitar kanan dan kirinya. Jari kenakan untuk menakut-nakuti. Panah sebelah kanan, sebelah kiri. Terus. Sengaja gak dikenakan. Supaya apa? Menakut-nakuti. Kalau tadi pertama jurus iming-iming tidak apa namanya berhasil, sekarang jurus apa? Tahdir, ya, menakut-nakuti. Ternyata tidak berhasil. Diturunkan dia. Diturunkan. Kemudian sang raja meminta untuk didatangkan penggorengan yang besar diisi minyak. Kemudian dinyalakan api padanya. Sampai ketika minyaknya sudah mendidih di penggorengan yang besar, seorang tawanan dari muslimin dilemparkan ke dalam penggorengan tadi, langsung meninggal. Dengan harapan Abdullah bin Hudzafah, ini adalah sahabat Nabi, jadi apa? Luluh kemudian mau murtad dari Islam. Hudzafah pun menangis, meneteskan air mata. Sang raja punya harapan, ini dia akan mengikuti agama kami. Ternyata lain. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, seadanya itu nyawa saya, dan saya diberi sekian ratus nyawa dibakar seperti itu, saya pun rela. Bayangkan, ngadepi orang kayak gini, kebingungan sang raja. Ya. Kemudian sang raja pun mengatakan, mau gak kamu mencium jidat saya, kamu merdeka. Bagi raja, ketika dia dicium, sebagai bentuk penghormatan luar biasa. Kata Abdul bin Hudzafah Sahmi, apakah kalau saya cium jidat Anda, saya merdeka dan tawanan-tawanan muslimin merdeka? Kata sang raja, ya, kamu dan tawanan muslimin merdeka semua, yang penting kamu cium jidat saya. Diciumlah jidat, apa namanya, raja tadi. Mencium jidat kan bukan penghambaan, ya kan? Diciumlah. Setelah itu dimerdekakan, dia dilepaskan dan tawanan muslimin. Khalifah Umar ketika mendengar seperti ini bangga dengan sikap Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Dia pun mengatakan di hadapan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, semua kita berhak atau semua kita semestinya mencium jidatnya Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Dan sayalah orang yang pertama mencium jidatnya. Dengan sebab dia kaum muslimin, tawanan muslimin mereka lepas daripada ya Romawi. Lihat keteguhan sahabat tersebut. Ini satu. Kedua, di antara kisah salaf yang jadikan keteladanan bagi kita, bagi anak-anak kita, masyarakat muslimin, adalah semangatnya mereka untuk mengikuti ajaran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berat, meskipun ya taruhannya adalah nyawa. Ketika kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi, pasukan gabungan dari kabilah-kabilah Arab pada tahun ke-5 Hijriah. Kota Madinah dikepung dari berbagai arah. Maka Rasul dan para sahabat membuat benteng pertahanan, membuat parit yang dalam, yang lebar, yang panjang, agar kuda-kuda musuh tidak bisa melompati. Benteng pertahanan. Sebagai benteng pertahanan. Ketika malam hari yang gelap, suasana mencekam, angin yang dingin berhembus menggerus, kota Madinah kepung. Rasul mengumpulkan sahabat. Kondisi gelap, dingin, mencekam. Rasul mengatakan, siapa dari kalian yang datang membawa berita dari musuh, maka dia bersama saya di surga. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Anda tidak bisa bayangkan seperti apa ngerinya saat itu. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Ketika tidak ada orang yang berdiri, Rasul mengatakan, kum ya Hudzaifah, berdirilah kamu Hudzaifah, laksanakan tugas. Kata Hudzaifah, ketika Rasul menunjuk saya, maka saya mau tidak mau harus melaksanakan tugas ini. Dia keluar sendiri, masuk ke jantung pertahanan lawan untuk mencari berita kekuatan mereka. Tugasnya hanya memantau saja, tidak melakukan sesuatu tindakan apapun. Maka Hudzaifah pun berjalan sendiri, merayap di gelapnya malam, yang mencekam, dingin, menggerus. Tapi bantuan dari Allah datang. Suasana yang dingin berubah menjadi hangat. Sampai-sampai kata Hudzaifah, faka'annama amshi fil hammam. Faka'annama amshi fil hammam. Seolah-olah saya sedang berjalan di tempat pemandian air hangat. Hammam yang dimaksud di sini, bukan WC, tapi apa? Tempat pemandian air ya, panas atau air hangat. Allah berikan kekuatan mental kepada Hudzaifah. Dia pun merayap bahkan sampai ke jantung pertahanan. Dia melihat panglima musyrikin Abu Sufyan ibn Harb dengan para komandan sedang membuat api unggun, sedang menghangatkan tubuh mereka. Ternyata yang kedinginan bukan hanya kaum muslimin. Bahwa musyrikin pun kedinginan, mereka ketakutan juga. Sama. Maka Hudzaifah pun sudah mengeluarkan anak panahnya dan ingin membidik sang panglima. Tapi dia teringat akan perintah dari Rasul, jangan membuat gaduh. Pulanglah Hudzaifah dari masalah tugas. Karena tugas itu sangat berat dan di malam yang mencekam. Dia pun ketika pulang bisa istirahat. Sampai dibangun oleh Rasul, kum ya Nauman, kum ya Nauman. Bangunlah wahai orang yang banyak tidurnya, bangunlah wahai orang yang banyak tidurnya. Artinya dia letih sekali. Karena dia bukan hanya ronda biasa, tapi betul-betul merasa tugas yang sangat berat, menyusup ke ya ke daerah musuh. Ketaatan mereka kepada Rasul sangat besar. Siap menjalankan apa yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta saran kepada Nabi, bahwa orang ini ingin menikah. Maka Rasul mengatakan, kamu datang ke rumah si fulan, katakan dari Rasulullah bahwa kamu akan melamar putrinya. Datanglah sahabat ini kepada rumah yang ditunjuk. Mungkin sahabat ini orang biasa, kemudian orang tuanya mengatakan, enggak, lamaran kamu enggak diterima. Padahal ini petunjuk dari Rasul untuk mendatangi rumah itu. Ternyata sang wanita dari bilik, ya dari belakang biliknya mengatakan, apakah kalian menolak apa yang sudah menjadi pilihan Rasulullah? Kalau kalian tidak mau, saya mau dengan dia. Ketika ya, putri mereka ya, mau dinikahkan, ya orang tuanya gimana lagi? Sudah suka ya kan? Ini dinikahkan. Dalam keadaan mungkin sahabat itu waktu itu ya kondisi ekonominya biasa lah. Bukan orang yang terhitung orang kaya, bukan. Dan wanita tadi masya Allah punya prinsip bahwa kalau ini pilihan Rasulullah pasti ini yang terbaik. Kalau ini pilihan Rasul pasti ini yang terbaik. Ternyata betul. Nikahlah wanita tadi dengan sahabat yang sudah ditunjuk tadi. Kemudian subhanallah, ketika sahabat ini diutus oleh Rasul dalam sebuah misi jihad, kemudian waktu itu mendapat ghanimah harta rampasan sangat banyak. Kemudian sahabat tadi menjadi orang kaya raya. Tadinya miskin. Tadinya orang tua dari istrinya itu menolak. Ya kan? Subhanallah, karena ini bimbingan Rasul tentu ini yang terbaik, termulia. Kemudian sesaat laki-laki ini meninggal dan warisan beralih kepada istrinya, maka wanita tadi menjadi wanita terkayanya orang Madinah. Kota Madinah dari dulu kota. Kalau orang dikatakan paling kayanya orang Madinah, kayak apa bisa dibayangkan? Meskipun di zaman itu, ya kan? Lihat barokah. Dari barokah ittiba'ur Rasul. Barokah dari ngikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya itu Hajar dengan putranya yang masih bayi itu Ismail dibawa di Mekah. Dibawa ke Mekah. Yang waktu itu Mekah itu bukan seperti sekarang. Sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada manusia di situ, gersang. Allah katakan biwadin ghairi dzar'in. Lembah yang tidak ada tanaman. Ditinggalkanlah di situ Hajar dengan Ismail masih bayi. Diberi bekal oleh Ibrahim dengan korma dan air. Kemudian ditinggalkan, suruh ditinggalkan. Kejar oleh Hajar. Tapi Ibrahim meninggalkan mereka. Wahai Ibrahim, kemana kamu? Kenapa kau tinggalkan kami di tempat yang sepi seperti ini, gak ada manusia? Ibrahim terus berjalan, dikejar oleh istrinya. Sampai ketika Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, wahai suami, apakah ini perintah dari Allah agar engkau meletakkan kami di sini? Ibrahim berhenti. Ibrahim mengatakan, naam, iya. Apa kata Hajar? Ucapan seorang wanita yang mukminah, yang penuh dengan keyakinan, idan lan yudayyi'an Allah. Kalau ini adalah perintah dari Allah, Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita. Dia pun bersabar. Dia pun melepas suaminya. Dengan kesabaran, karena ini perintah dari Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan. Dan ternyata betul. Tanah yang tadinya tandus, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, berubah menjadi ya tanah yang ya ramai. Bahkan kota Mekah itu kota 24 jam. Tidak pernah sepi. Kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi, oh semuanya, ya 24 jam. Yang kemudian muncul di situ air zam-zam, kemudian ya datanglah kabilah Jurhum, bertempat tinggal di situ, kemudian menjadi daerah yang ramai. Lihat firasat seorang wanita mukminah. Kalau memang ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyanyikan kita. Maka di sini barakallahu fikum, seorang istri, seorang anak, ketika suaminya atau ketika ayahnya, dia berangkat ke majelis ilmu, berangkat untuk menimba faedah. Jangan kemudian dibuat mereka itu ya tertahan dari mencari faedah. Bagaimana kamu meninggalkan kami? Ya, kami ini belum punya kulkas, kami belum punya mobil, sementara kamu duduk di majelis. Padahal kebutuhan ya sehari-hari tercukupi. Ya, kalau mobil tidak harus, tapi kebutuhan ilmu itu harus. Ketika ada seorang suami ingin bersedekah, terkadang dicegah oleh istrinya. Jangan sedekah dulu. Kita ini belum jadi orang kaya raya. Nantilah kalau kita jadi orang kaya raya, silahkan suami bersedekah. Wah, ini jauh sekali dari siratus salaf. Salafus salih gak seperti itu. ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperlakukan baik oleh salah seorang sahabat bernama Abul Haytham, di mana Rasul Abu Bakar dan Umar waktu itu dijamu oleh sahabat Abul Haytham di kebunnya dengan dipetikan korma basah yang segar, kemudian disembelihkan kambing. Rasul ingin berterima kasih terhadap kebaikan sahabat Abul Haytham. Kata Rasul, nanti kalau datang budak, ya kami akan memberi kamu untuk membantu kamu. Karena Abul Haytham itu seorang pekebun, seorang sor di Madinah, dia punya kebun, ya, butuh kepada pekerja. Rasul sebagai orang yang telah diberikan baik, Rasul ingin berterima kasih, ingin berbalas budi. Maka betul ketika datang para budak yang itu bisa membantu pekerjaan, Nabi memanggil Abul Haytham. Silakan Anda pilih, wahai Abu Haytham, ini dari budak-budak ini. Kata Abul Haytham, wahai Rasulullah, tolong Anda sendiri pilihkan untuk saya. Ini cerdasnya Abul Haytham. Kalau Abul Haytham memilih sendiri, bisa jadi keliru kan? Tiga-tiga dikatakan di Rasulullah, tolong pilihkan untuk saya. Ini menunjukkan cerdasnya sahabat Abul Haytham. Kata Rasul, pilih yang ini. Pilih budak laki-laki yang ini, karena apa? Fa inni ra'aituhu yusalli. Fa inni ra'aituhu yusalli. Karena saya melihat budak ini sholat. Sama-sama budak, ketika dia itu ahli ibadah punya nilai tersendiri. Ya, akhirnya diambillah budak tadi. Dan Nabi berpesan, berbuat baiklah kamu kepada budak ini ya. Pulang Abu Haytham membawa budak tadi. Budak tadi tentu bisa meringankan beban. Gambarnya bukan budak perempuan ya, budak laki-laki di sini karena untuk membantu apa di kebun ya kan. Ketika sampai di rumah, istrinya Abu Haytham bertanya, ya, kamu diberi pembantu budak seperti ini oleh Rasul, apa pesan dari Rasul? Kata Abu Haytham, ya Rasulullah mengatakan agar saya berbuat baik kepada budak ini. Apa kata istrinya, wahai Abu Haytham, wahai suami, apa Anda tidak faham? Maksudnya Anda itu harus memerdekakan budak ini. Ya, berbuat baik pada budak yang paling utama kan dengan apa? Memerdekakannya kan? Maka kata suaminya, af'al, iya saya akan lakukan. Dimerdekakanlah budak tadi. Dalam kondisi Abu Haytham butuh membantu untuk merawat kebunnya. Namun istrinya yang salihah, ya, mendorong Abu Haytham untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk apa? Ya, berbuat baik kepada budak ini dengan cara memerdekakannya. Masih adakah wanita-wanita muslimah seperti ini? Masih adakah para istri salihah seperti ini? Yang mendorong suaminya untuk kebaikan, mengajak suaminya kepada ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang ada justru ketika suaminya akan melakukan kebaikan justru malah dihalang-halangi. Sungguh lembaran sejarah salaf kita telah menunjukkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mereka bisa dijadikan teladan dalam hidup, bahwa Islam bukan hanya teori, Islam betul-betul terpraktikkan dalam kehidupan nyata. Nah, sudah Isya? Nah, ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan nanti pada sholat ya. Setelah sholat, Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.